darimu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku sebelum terlena. Senandungkanlah doa, ukirlah namaku di dalam hatimu. Lihatlah mentari perlahan-lahan tenggelam. Biasanya kan datang rembulan di waktu malam. Angin bertiup menyentuh dedaunan. Nampaknya mentari riang ditemani darimu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku sebelum terlena. Senandungkanlah doa, ukirlah namaku.